بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Akhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih pada hadis yang ke-8 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab rahimahullahu taala. Sampai pada ucapan beliau, "Wa lam yakun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yashtarit 'ala man jaa'a yuridul Islam an yaltazima as-salata waz-zakata, bal qad ruwiya أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا." Dikatakan Ibn Rajab rahimahullah, dan tidaklah Rasulullah SAW memberikan syarat kepada orang yang datang ingin masuk Islam. Tidak diberikan syarat kamu harus salat, kamu harus zakat ketika masuk Islamnya, awal pertama masuk Islam. Tidak dikasih, kamu boleh masuk Islam harus begini, syaratnya begini, tidak. Tetapi diterima. Setiap orang datang dan ingin masuk Islam, apa perintahnya? Qul la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ucapkan la ilaha illallah dan aku, kata Rasulullah, adalah utusan Allah SWT. Bahkan ada seorang yang ketika akan berjihad fisabilillah, dia orang kafir, musyrik, tapi ingin ikut berperang karena merasa Madinah adalah negerinya, Yathrib adalah masyarakat dia, maka dia berkata, aku ingin berperang bersama kalian. Maka Rasulullah SAW menjawab, inilah astainu bi musyrik, aku tidak minta bantuan orang musyrik. Ini masuk Islam, maka boleh bergabung dengan kita. Maka dia pergi, kemudian kembali lagi, aku masuk Islam. Apa yang disuruh? Ucapkan syahadat. Maka ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian berperang. Kemudian wafat dalam keadaan belum pernah sholat satu rakaat pun. Qul inna a'azakumullah, disebut syahid. Syahid dalam keadaan belum sholat apapun. Artinya ketika orang pertama masuk Islam, yang disuruh adalah la ilaha illallah muhammadan rasulullah. Terangkan itu kalimat. Terangkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar dia mengikrarkan dengan yakin, agar dia memahami dengan paham. Maka semakin paham, maka dia akan tahu tentang ibadah, wajibnya beribadah pada Allah. Setelah dia paham tentang wajibnya beribadah pada Allah, ajarkan yang namanya ibadah pada Allah adalah salat. Terus begitu. Qul inna a'azakumullah, maka fi awwali dukhulih, ketika awal pertama masuknya seorang Islam, Rasulullah SAW tidak mensyaratkan harus begini, harus begitu. Kecuali syahadataini. Kecuali dua syahadat. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Tetapi disebutkan dalam tahqiqnya hadis ini dhaif. Di sanadnya adalah Abdullah ibn Lahiyah. Wahuwa dhaif. اختلط في آخره karena terbakar kitabnya rahimahullah. طيب نقرأ, kita baca saja. Bahwa dalam Musnad Muhammad dari Jabir dikatakan ishtaratat thaqifun ala Rasulullah sallam an la sadaqah alaiha. Suku Thaqif memberikan syarat, aku atau kami mau masuk Islam tapi tidak mau zakat dan tidak mau jihad. Wa anna Rasulullah sallam qal, dan dikatakan dalam riwayat yang dhaif ini Rasulullah menyatakan sayusaddaqun wa sayujahidun, biarkan nanti juga mereka akan sedekah, nanti juga mereka akan berjihad. Naam. Wa fihi aidan, baik riwayat yang berikutnya yang sahih, qala wa fihi aidan an Nasr ibn Asim al-Laythi, wa wasani diriwayatkan dari Nasr ibn Asim al-Laythi dari seseorang dari kalangan mereka, anahu ata an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa aslama, maka dia masuk Islam, an la yusalli illa salatain, dengan syarat aku tidak mau salat kecuali dua salat saja, tidak mau lima. Fa qabila minhu, maka diterima oleh Rasulullah sallam, yang penting kamu bersyahadat, dibiarkan. Karena memang jangankan belajar, masuk Islam aja baru mau. Ya ini kalau bahasa kitanya boro-boro ngerti tentang sholat, udah biarin aja. Mau ngomong dua sholat, tiga, karep. Suruh masuk aja dulu, nanti baru setelah itu diajari. Qul inna a'udzubikumullah, hadis riwayat Imam Ahmad juga, dan Tayalisi, dan juga Nasa'i, dan juga Tahawi dalam syarh Mushkil al-Athar. Wa isnaduhu sahih, dikatakan sanadnya sahih oleh muhaqqiq. Naam. Qala, dikatakan selanjutnya wa akhadha al-Imam Ahmad bihadhihi al-ahadith, dan Imam Ahmad mengambil hadis tadi sini sebagai dalil. Wa qala, kemudian dia berkata yasihul islamu 'ala syartil fasid, sah keislaman seseorang dengan syarat-syarat yang fasid. Thumma yulzim bi syara'il islami kulliha, baru setelah itu maka mereka diharuskan untuk melakukan syariat-syariat Islam seluruhnya. Wa istadalla aidan bi anna Hakim ibn Hizam qala, dan juga beliau berdalil dengan riwayat bahwasanya Hakim ibn Hizam berkata bayatun nabiyya, aku berbayat kepada Nabi ala an la akhirra illa qa'iman, aku masuk Islam kepada Nabi dengan syarat aku tidak tersungkur atau tidak menyungkurkan kepalaku sujud kecuali dengan berdiri. Qala Ahmad ma'nahu an yasjuda min ghairi ruku, tapi maknanya yang dimaksud adalah sujud tanpa ruku, akhirra illa qa'iman, ini ketika turun sujudnya tidak dari tidak setelah ruku tapi langsung. Tetapi di sini banyak makna disebutkan dalam takhrijnya di sini, memiliki beberapa takwil. Yang pertama takwil yang disebutkan oleh beliau, oleh Ibnu Rajab, dengan yang kedua anil khurur huna urida bihi al-khurur bil mauti min halil qiyam wa min halil qu'udi ila al-ardi التي يخر إليها من القيام ومن القعود, فأخبر أن ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت إلا وهو قائم عليه وهو الإسلام. Tetapi dengan tafsir yang kedua ini maka tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Tafsir kedua bahwa aku tidak tersungkur mati kecuali engkau dalam keadaan berdiri di sebelahku, yang menyaksikan mendoakan beliau. Kalau ini syarat yang tidak mengapa, syarat yang tidak ada kaitannya. Tetapi dengan takwil yang pertama, dengan tafsir yang pertama, bahwa tidak sujud kecuali dari berdiri, yakni tanpa ruku, maka ini fasid, rusak sholat dan tidak sah sholat. Tetapi ketika masuk Islam dengan syarat seperti itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan wa kharraja Muhammad bin Nasr al-Marwazi tabi bi isnadin dha'ifin jiddan, tetapi dengan sanad yang sangat lemah sekali dari Anas. La yaqumu bihi hujjah, yang tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali. Qala lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbal min ajabahu illa al-islam illa bi iqamati as-salah wa ita'iz zakah wa kanata fariidatayn 'ala man aqarra bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil islam wa dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam fa idza lam taf'alu wa taba Allahu 'alaykum fa aqimu as-salah wa atu az-zakah. Dikeluarkan oleh Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dari Anas, dia berkata lam yakunin nabi, bahwa Nabi SAW tidak menerima siapa yang menyambut keislaman kecuali dengan sholat dan dengan zakat. Kalau saja ini suatu hadis yang sahih, tegak hujah dengannya, maka selesai. Runtuhlah apa yang dikatakan oleh Ibn Rajab tadi, yang menyatakan Rasulullah SAW menerima keislaman seseorang walaupun dengan syarat-syarat fasid, walaupun dengan syarat, tapi saya enggak mau salat, tapi saya enggak gini, sampai enggak begitu, diterima. Ternyata dalam hadis ini, yang dhaif jiddan ini, Rasulullah SAW tidak menerima keislaman seseorang kecuali dengan syarat salat dengan zakat. Kemudian dibacakan ayat Allah Ta'ala, fa'idh lam taf'alu wa taballahu alaikum fa'aqimus salah wa atuz zakah. Kalau kalian tidak mau melakukan dan Allah memberikan taubat atas kalian, maka tegakkanlah salat dan keluarkanlah zakat. Wa hadza la yathbut, dan ini tidak sabit riwayatnya. Wa ala taqdir thubutihi, kalaupun dianggap sabit riwayat ini, fal muradu minhu annahu lam yakun yuqirru ahadan dukhul fil Islam. Tentunya makna yang terkandung in shahha, ini ala taqdir, kalau dianggap sahih riwayat ini, maka maknanya Rasulullah SAW tidak menerima keislaman seorang kecuali dengan salat dan zakat. Tetapi tidak langsung ketika masuknya. Masuk Islam dulu, ucapkan syahadat. Kalau dia sudah mengucapkan syahadat, asamu minni bima'ahum wa amwalahum, baru kemudian diajarkan. Diajarkan apa itu la ilaha illallah, apa itu Muhammad Rasulullah, dan apa konsekuensinya. Setelah diajarkan konsekuensinya, maka diantara konsekuensinya adalah salat dan zakat. Ala tarki salati wa zakat wa hadha haq. Adapun kalau syarat saya mau masuk Islam dan tidak mau sholat, tidak mau zakat, dan memang diterima oleh Nabi terus menerus tidak sholat, tidak zakat, itu enggak mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah. Kalau mereka taubat dan menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam amara Mu'adzan lamma ba'athahu ila al-Yaman. Dan juga karena Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, Rasulullah SAW memerintahkan an yad'uhum awalan ila syahadatain. Nabi mengajarkan untuk mengajak mereka pertama kali kepada dua syahadat. Ud'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa qala inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, fa'alimhum bis-salati tsumma zakah. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, maka ajari mereka untuk salat. Baru kemudian, fa'inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu, maka akhbiruhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khad min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Wa muraduhu anna man sara musliman bidukhulihi fil Islam amara ba'da dzalik. Maknanya, siapa yang sudah menerima keislaman dengan membaca dua kalimat syahadat, maka setelah itu diajarkan perintah-perintah salat. Setelah mereka salat, diajarkan perintah-perintah zakat. Setelah itu mereka mengeluarkan zakat, diajarkan. Yani ada kalimat summa yang mengandung makna tarahi, jarak, tidak langsung. Biarkan mereka pahami dulu apa itu syahadatain. Biarkan mereka ngerti apa konsekuensi-konsekuensinya, baru kemudian ini. Di antara konsekuensinya adalah engkau beribadah pada Allah dan tidak beribadah pada yang lain, dan beribadah kepada Allah salah satu bentuknya adalah salat. Qul hazakumullah. Ini apa yang diambil dari hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal. Qala wa kana man sa'alahu 'anil islamiyyat kullahu ma'a asyhadatain baqiyati arkanil islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya tentang keislaman, maka Rasulullah SAW menjawab dengan jelas bahwa keislaman itu syahadatain, dan juga keislaman itu salat, keislaman itu puasa, keislaman itu, terangkan semuanya. Baqiyah arkanil Islam. Disebutkan pula sisa dari rukun-rukun Islam yang lainnya. Kama qala li Jibril alaihi salam. Sebagaimana ketika ditanya oleh Jibril. Ketika Jibril datang dalam bentuk manusia dan bertanya, akhbirni mal Islam? Kabarkan kepada aku apa itu Islam. Maka Nabi menyatakan, Islam adalah engkau baca dua kalimat syahadat, engkau salat, engkau puasa, engkau haji. Ini semua merupakan rukun-rukun Islam. Berarti dijawab. Tetapi ketika mereka menyatakan, tapi aku gak mau gini, tapi gak mau, anggap kamu gak dengar. Kenapa? Ini orang awam-awam, sangat gak ngerti, sangat gak tahu, baru masuk Islam. Mungkin kalimat syahadat aja gak ngerti apa artinya. Ya biarkan saja ngomongnya ngawur, tapi gak mau sholat, tapi gak mau zakat, kamu ngerti apa. Udah, yang penting kamu pahami apa itu syahadat. Ajarkan syahadat ini. Sampai ketika mereka mengerti syahadat, mulai masuk keimanan. Konsekuen atau tidak konsekuen? Kalau dia ngerti syahadat, dan kemudian berarti ada konsekuennya, oh kalau itu saya tidak mau, silahkan. Pintu terbuka kalau mau murtad lagi kamu. Ya, ini perkara-perkara yang harus ala ilmin. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah, berilmulah tentang la ilaha illallah. Qanibirina azakumullah. Dengan demikian, kita mendapatkan faedah adanya tahapan. Wa kama qala lil a'rabi alladhi jahu fa'ir ra'as yas'al 'anil Islam. Sama seperti Rasulullah SAW menjawab kepada orang Badui, Arabi, orang Arab gunung yang rata-rata mereka terlalu awam dan enggak ngerti tata krama sopan santun. Datang kepada Nabi menyatakan, apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku? Salat 5 waktu. Kecuali kalau engkau mau salat tatawu. Apa diwajibkan oleh Allah kepadaku dari puasa? Puasa bulan Ramadan. Kecuali kalau engkau mau puasa-puasa sunnah. Ditanya seperti itu, dijawab oleh Rasulullah SAW dengan yang wajib dan yang sunnah. Maka orang tadi menyatakan dengan kalimat, wallahi aku mau ngerjakan yang wajib-wajib saja. Dan saya enggak akan ngerjakan yang sunnah-sunnah. Pergi. Sahabat marah. Dan menyatakannya Rasulullah ada munafik. Kurang ajar sekali ini orang. Ini munafik ini orang. Rasulullah SAW menyatakan, la, tidak. Aflaha in sadaq. Aflaha in sadaq. Dia selamat kalau dia konsekuen dengan ucapannya. Ini kalau dia konsekuen yang wajib-wajib dikerjakan titik, itu cukup. Qul inna a'udzubikumullah, adapun tambahan-tambahan sunnahnya dan sebagainya, biarkan. Bersama naiknya iman, mereka akan mengerjakan. Sayasumun tatawuan, wa sayusallun tatawuan, wa sayusaddiqun tatawuan. Suatu saat dia akan bersedekah, suatu saat akan begini. Jangan kamu memaksa di awali wahlah. Maksa di awal pertama dia masuk Islam, kamu harus sholat ini, sholat puasa sunnah, harus sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, kamu harus qiyamul lail, kamu harus puasa Daud, kamu harus begini, kamu harus begitu, harus itu. Jangan-jangan orang itu enggak jadi masuk Islam. Iya. Waduh, susah. Mana mungkin saya bisa yang seperti itu. Hati-hati. Jangan sampai membuat orang lari. Basyiru wala tudassiru. Yassiru wala tu'assiru. Mudah-mudahkanlah, jangan membuat susah. Dan berilah kabar gembira, jangan bikin orang lari. Qul inna a'udzubikumullah. Wa bihadha alladhi qarrarnahu yadhharu al-jam' baina alfaz al-ahadith. Baina alfaz ahadith hadha al-bab. Dengan ini yang sudah kita tetapkan ini, tampaklah al-jama' bagaimana mensinkronkan, menjamak antara lafaz-lafaz hadis yang kita baca di awal kajian. Sekian banyak lafaz hadis berbeda-beda. Ada yang syahadat saja. Barang siapa yang sudah syahadat, selamat darahnya dan hartanya. Ada yang lain, kalau sudah syahadat dan sudah sholat, sudah puasa, maka selamat darahnya, hartanya. Ada lagi yang kalau sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, dan sudah beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka dia selamat darahnya dan hartanya. Kok beda-beda lafaznya? Maka jamaknya seperti itu. Kalau awal masuk, syahadat saja. Setelah itu, sholat dan zakat. Setelah itu, baru yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Nah. Qala wa yatabayyan anna kullaha haqqun. Dan jelas pula dengan ini bahwa lafaz-lafaz hadis yang kemarin kita baca semuanya hak dan tidak bertentangan. Fa inna kalimatayy syahadataini, karena dua kalimat syahadat bimujarradihima, kalimat syahadat saja bimujarradihima, yakni hanya itu saja, itu sudah ta'sim man atabihima, sudah melindungi orang yang mengucapkannya, sudah melindungi orang yang bersaksinya. Wa yasiru bidzalika musliman, dan sudah dikatakan dia sebagai muslim. Fa idza dakhala fil islami fa in aqama shalah, kalau dia sudah masuk Islam baru dilihat apakah dia kemudian mau salat. Wa ata zakat, mengeluarkan zakat, dan dia mau menegakkan syariat Islam. Falahu malil muslimin, maka dia memiliki hak seperti haknya kaum muslimin, sama. Wa alaihi ma alaihim, dan kewajibannya juga sama dengan apa yang merupakan kewajiban kaum muslimin. Wa in akhala bi syai'in min hadhil arkan, kalau ada yang kurang dari syarat-syarat tadi, dari rukun-rukun tadi, fa in kanu jama'atan lahum man'atun qutilu, kalau mereka memiliki jamaah, memiliki kelompok, memiliki golongan yang mereka memiliki kekuatan, maka diperangi sampai salat, diperangi sampai zakat. Kalau tidak, hanya dipanggil saja oleh pengadilan Islam, kemudian diperintahkan untuk salat, diperintahkan untuk puasa. Fa in taba wa illa duribat 'unuquhu, kalau mau taubat alhamdulillah, kalau tidak dipenggal lehernya. Ini hukum Islam. Qulina a'azakumullah kaum muslimin sahrmati. Berarti yang namanya hadis-hadis dengan lafaz-lafaz yang berbeda saling menjelaskan, saling menerangkan. Sebagaimana apa yang dikatakan kemarin tentang riwayat seorang sahabat yang ketika membunuh orang kafir mengatakan asyhadu la ilaha illallah, kemudian tetap ditebas. Disalahkan atau tidak disalahkan? Disalahkan Rasulullah SAW. Dan ini dalil bahwasanya syahadataini fahasib ta'sim ta'simuhu, dua syahadat saja sudah melindungi nyawanya, walaupun belum salat, belum zakat, syahadat saja sudah, sudah melindungi nyawanya, tahan pedangnya. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah, yakni ataqtul man qala la ilaha illallah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuh setelah dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, karena saat itu baru mengucapkan, baru masuk Islam, maka tahan dulu, jangan-jangan sungguh-sungguh, jangan-jangan dia tidak dusta, maka jangan dibunuh, tahan pedangmu, maka dibiarkan hidup dan dilihat apakah benar-benar masuk Islam. Bagaimana benar-benar masuk Islam atau tidak benar-benar masuk Islam? As-salatu waz-zakah, tentunya setelah diterangkan tauhid, tentunya setelah terangkan tauhid apa maknanya syahadat la ilaha illallah, karena kita bicaranya mereka tentang orang-orang Arab, maka mereka paham apa makna syahadatain. Kalau orang-orang sekarang barangkali belum paham, maka terangkan dulu apa itu la ilaha illallah, apa itu Muhammad Rasulullah, dan konsekuensinya masing-masing, dan kemudian dilihat mau dia konsekuen atau tidak, maka dengan salat dan zakat. Kalau dia tidak mau salat, tidak mau zakat dalam satu grup, dalam satu masyarakat besar memiliki kekuatan, maka diperangi seperti diperanginya murtadin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau satu orang, maka dipanggil ke pengadilan Islam dan diminta dia ditunggu 3 hari sampai mau salat, sampai mau zakat. Kalau dia mau salat, mau zakat, alhamdulillah selamat dia. Kalau tetap tidak mau, berarti ucapan kemarin dusta. Tapi saya muslim, kenapa enggak sholat? Padahal pembeda antara muslim dengan kafir adalah tarkus sholat. Qanabidina azakumullah kum muslimin syarmati. Wa qad yadunnu ba'duhum anna ma'na al-hadith anna al-kafir yuqatal hatta ya'ti bisyahadatain. Dan bahwasanya sebagian orang mengira bahwa makna hadis, bahwa makna hadis ini bahwa orang kafir itu diperangi, dipaksa sampai mengucapkan syahadat, kemudian sampai sholat, dan dipaksa sampai zakat. Wa ja'alu dzalika hujjatan ala khitabil kuffari bil furu', dan kemudian jadikannya sebagai alasan bahwa orang-orang kafir juga dipaksa atau diperintahkan untuk mengerjakan furu', mengerjakan sholat dan zakat. Wa fi hadza nadhar, dan pendapat ini perlu dikoreksi. Pendapat ini fihi nadhar, perlu dilihat lagi, ini perlu dikoreksi. وسيره النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا. Perangnya Rasulullah SAW ketika memerangi orang-orang kafir dalam sekian kali peperangan tidak menunjukkan hal tersebut. Apakah ketika diperangi dipaksa suruh masuk Islam atau dipaksa suruh salat, dipaksa suruh zakat? Bukan. Tapi agar mereka memilih beberapa kemungkinan-kemungkinan. Kalau mau masuk Islam bagus, itu yang diharapkan. Kalau tidak, kalian jangan ganggu muslimin. Kenapa? Ditunggu. Suatu saat dia akan masuk hidayah insyaallah ketika melihat keadilan Islam. Maka itu adalah khilaf. Hadza alladhi qalahu, menyelisih apa yang dikatakan di awal tadi. Wa fi sahih Muslim, bahkan dalam sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a Aliyan yaum Khaibar. Rasulullah sallallahu alaihi pernah memanggil Ali radhiyallahu taala anhu dalam perang Khaibar. Wa atahu ar-rayah. Kemudian diberikan kepadanya bendera kepemimpinan. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, imshi wala taltafit, jalanlah kamu dan jangan menengok. Hatta yaftahullah baina yadayk, sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan di bawah kepemimpinanmu. Fasara Ali. Fasara Aliun syai'an, maka Ali pun berjalan. Sesuai dengan perintah Nabi, imshi. Dan sesuai dengan perintah Nabi, tidak nengok. Maka Ali bin Abi Thalib setelah jalan beberapa langkah, beliau bertanya dengan tidak menengok sambil berdiri, wasarraqa, dan mengeraskan suaranya karena jauh. Ya Rasulullah, alama uqatil, ya Rasulullah, aku memerangi atas dasar apa? Alama dan uqatilun nas, atas dasar apa aku memerangi manusia? Maka Nabi menjawab, qatilhum ala an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Perangilah mereka agar mereka mau mempersaksikan la ilaha illallah muhammadan rasulullah. Fa idza fa'alu dhalik, kalau mereka sudah melakukannya, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terlindungilah dia dariku hartanya dan nyawanya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jalla, dan hisabnya di sisi Allah 'azza wa jalla. Fa ja'ala bi mujarrad al-ijaba ila shahadatayn 'asimah lin-nufus, maka hanya dengan menyambut dua kalimat syahadat mereka sudah dilindungi. Nabi punya sudah menyatakan terlindungi darahnya dan hartanya. Tidak disebut salat, tidak disebut zakat di sana. Wa min haqqiha, ketika dikatakan kecuali dengan haknya, wa min haqqiha, di antara haknya untuk dibunuh setelah Islam adalah al-imtina minas salah, ketika tidak mau salat. Wa zakah, ketika tidak mau zakat. Ba'da dukhulihi bil Islam, setelah masuknya dalam Islam. Kama fahimahu sahaba radhiyallahu taala anhum, sebagaimana apa yang dipahami oleh seluruh para sahabat. Maka ketika mereka pertama kali disuruh untuk bersyahadat, kalau mereka mau bersyahadat bagus, itu yang kami harapkan dan itu yang kita harapkan. Dan mereka terjaga darahnya hartanya. Sampai kapan? Sampai nanti ketika diperintah sholat, maka mereka harus sholat. Ketika diperintah zakat, mereka harus zakat. Tentunya setelah diterangkan, setelah diberikan penjelasan-penjelasan. Wa mimma yadullu ala dhalik, wala kita lil jama'atil mumtani'ina min iqamati shalah, dan di antara dalil-dalil bolehnya memerangi mereka-mereka yang setelah Islam tidak mau salat, setelah Islam tidak mau zakat, disebutkan dalam Al-Qur'an, fa in tabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa khullu sabilahum. Kalau mereka bertaubat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Syaratnya tiga, taubat, aqimus shalah, wa atuz zakah, baru khallu sabilahum. Biarkan jalan mereka, yakni tidak diperangi, yakni terlindungi darah mereka. Dalam surat Taubah ayat 5. Dalam ayat lain Allah katakan, fa in tabu wa aqimus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka sudah bertaubat, mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat, maka mereka saudara-saudara kalian fid din. Mereka saudara-saudara kalian dalam agama. Mereka seagama dengan kalian. Maknanya hukumnya seperti kalian. Kewajibannya sama dengan kalian. Haknya sama dengan hak kalian. hakul muslim ala muslim diberlakukan untuk mereka. Ini dalam surat Taubah ayat yang ke-11-nya. Ayat lain Allah berfirman, waqatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnatun, hingga tidak terjadi lagi fitnah, wa yakuna ad-dinu lillah, hingga din ini milik Allah SWT. Perangilah manusia hingga tidak terjadi fitnah, dan agama ini menjadi milik Allah SWT. Demikian pula dikatakan dalam ayat lain, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah juga agamanya, hunafa'a, dengan lurus kepada Allah, wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, agama yang qayyim. Disebutkan secara khusus setelah disebutkan secara umum. Illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Mereka tidaklah diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah. Ini am. Di dalamnya ada salat, ada puasa, ada haji, ada sedekah, ada amal saleh, ada sopan santun, adab, ada semua di dalamnya. Ayyabudullaha mukhlishina lahud-din. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Setelah itu disebut dan menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Ini namanya atful khas alal am. Diatafkan yang khusus kepada yang umum. Apa faedahnya? Padahal salat dan zakat sudah termasuk di dalam ibadah. Dan sudah disebut di awalnya ibadah. Wa ma umiru illa liya'budu. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah. Dan salat dan zakat. Salat dan zakat juga ibadah. Berarti atful khas alal am. Dan ini untuk menunjukkan betapa pentingnya dua perkara ini. Sehingga seakan-akan kalau disebutkan secara bebas, kerjakan ibadah khususnya salat dan zakat. Kerjakan ibadah semuanya khususnya salat dengan zakat. Berarti dua ini memang dua ibadah yang istimewa, yang memiliki hukum tersendiri, merupakan rukun-rukun, tetapi hukumnya hukum tersendiri. Ya, itu yang dikatakan oleh istilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kalimat ibadatani yuqatal alaihima, dua ibadah yang diperangi kalau tidak dikerjakan. Orang tidak berbuat baik tidak diperangi, orang curang tidak diperangi, padahal itu perbuatan jelek, perbuatan maksiat. Tetapi orang tidak salat, orang tidak zakat, maka hukumnya kalau mereka adalah satu buah jamaah, satu golongan, satu kelompok, satu aliran, maka mereka diperangi sampai kembali pada zakat atau kembali pada salat kalau mereka memiliki kekuatan. Kalau tidak, maka mereka hanya diminta taubat ustutiba thalathata ayyam, diminta taubat 3 hari. Kalau mau taubat wabihi wa ni'mah, tetapi wa illa duribat 'unuquh, kalau dia tidak mau taubat maka dipenggal lehernya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, dua ibadah ini ibadah yang sangat penting, ibadatani yuqatal 'alayhima. Wa thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana idza ghaza qauman lam yughir alaihim hatta yusbih. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ketika memerangi satu kaum, idza ghaza qauman lam yughir, igharah itu maknanya menyerang secara mendadak. Mereka belum siap sudah diserang. Dan ini strategi perang demikian. Namanya agharah ala qaumin. Maka Rasulullah SAW lam yughir alaihim, Rasulullah SAW tidak menyerang secara mendadak, tetapi tunggu sampai subuh. Tunggu sampai subuh. Hatta yusbih. Fa in sami'a adzanan wa illa aghara alaihim. Kalau terdengar azan, tidak jadi diperangi. Urung niat memerangi mereka. Tetapi ketika tidak terdengar, wa illa aghara alaihim. Kalau tidak terdengar suara azan, maka diserang. Berarti mereka semuanya orang-orang kafir musyrikin. Tidak ada muslimin di sana. Qul inna a'udzu billahi min ihtimali an yakunu qad dakhalu fil Islam. Mungkinkah tidak terdengar azan tapi mereka muslimin? Mungkin toh? Tapi karena mereka tidak menegakkan salat diserang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu ada azan atau tidak ada azan. Begitu ada azan tidak jadi diserang. Ketika tidak terdengar azan, aghara alaihim, maka diserang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan igharah, dengan serangan mendadak kepada mereka. Kata Ibn Rajab, Padahal ada kemungkinan mereka muslim tapi gak sholat. Mungkin kan? Sehingga tidak terdengar azan, tidak terdengar tanda-tanda sholat sama sekali. Tetap Rasulullah SAW perangi mereka. Beri ukurannya azan atau ukurannya adalah sholat. Wa kana yusi sarayahu. Dan Nabi mewasiatkan demikian kepada pasukan-pasukan tempurnya. Pasukan-pasukan perangnya, mujahidinnya. Nabi memberikan pesan. In sami'tum mu'adzinan aw ra'aytum masjidan fala taqtulu ahadan. Kalau kalian mendengar suara azan atau kalian melihat masjid atau kalian fala taqtulu ahadan, maka jangan bunuh siapapun. Berarti itu masyarakat muslimin, ada masjidnya, ada azannya. Qul inna a'udzubikumullah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad, dalam sanadnya Ibn Asim Al-Muzani qala Ibn Madini la yu'rab wa ma dhalika faqad qala At-Tirmidzi hasan gharib. Ini hadis yang keduanya. Adapun hadis yang pertama sahih. Hadis yang pertama kalimat idza aghara qauman lam yughir hatta yusbih. Itu hadis fi sahih dalam kitab sahih. Naam. Wa qad ba'atha Uyainah Ibn Husn ila qaumin min bani Al-Andar. Juga pernah mengutus Uyainah ibn Husn ke satu suku dari suku Bani Al-Anbar. Fa'aghara alaihim walam yasma' adhanan. Maka diseranglah mereka secara mendadak dalam keadaan tidak terdengar adhan. Thumma da'u annahum qad aslamu qabla dhalik. Kemudian mereka mengaku bahwa mereka sudah masuk Islam setelah itu atau sebelum itu. Tapi kami sudah masuk Islam sebelum ini. Wa ba'atha sallam ila ahli Oman kitaban fihi. Min Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ahli Oman. Surat dari Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Oman. Salamun. Setelah mengucapkan salam, amma ba'd. Fa aqirru bi syahadati an la ilaha illallah. Tetapkanlah, ikrarkanlah syahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Wa adduz zakah, tunaikanlah zakat. Wa khattul masajid. Naam, khattul masajid wa illa ghazawtukum. Dan melangkahlah ke masjid. Kalau tidak, kami akan perangi kalian. Demikian kharrajahu Al-Bazzar wa Tabrani wa ghairihima. Naam. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanaka wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.